Terima kasih banyak buat bapak-bapak keamanan dari Kepala Besar Polres Jepara, Kepala Besar Polsek Tahunan, bapak-bapak TNI, bapak Pol PP lima setempat. Apabila ada salah kata dari kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di situ terkadang aku merasa sedih bersama seluruh artis romansa. Seperti lagu. Mitra Video Shooting. Edo Tarisna, Yeni Valencia, Nancy Stefani, Maya Sabrina dan Yeni Yolanda. Dengan dirinya. Oke, sampai jumpa lagi, saya Rudy Ibrahim. Betul, Maultra. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bye-bye. Mohon jangan ada yang naik di atas panggung ya. Mohon tidak ada yang naik di atas panggung. Terima kasih.